Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Barakallahu fikum ikhwan fillah ahwat azakumullah. Ya, kita akan melanjutkan daurah kita ini, daurah dalam pembahasan syarah kitab Muqaddimah Al-Jurumiyah yang ditulis oleh Imam Ibn Al-Jurum Sinhaji rahimahullah, yang diberikan keterangan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah. Dan kita sampai pada halaman 50, ada tambahan di sini. Ada tambahan di sini. Untuk perhatikan tambahannya. Ini sebenarnya untuk khulasah. Naibul fa'il pengertiannya isim marfu yang tidak disebutkan bersama fa'ilnya. Yaitu kalau bisa dikatakan naibul fa'il itu apa? Kalimat pasif. Kalimat apa? Pasif. Contoh, Nabi bersabda, buniyal islamu ala khomsin. Ini contohnya, buniyal islamu. Buat islami. Ala khomsin. Islam dibangun atas lima perkara. Cara mengubah bentuk fi'il menjadi naibul fa'il adalah fi'ilnya, fil-filnya fil madhi, maka didomahkan huruf yang pertama dan dikasrahkan satu huruf sebelum huruf yang terakhir. Contohnya duriba, telah dipukul, kutiba, telah ditulis, ukrima, telah dimuliakan. Apabila fil-filnya fil mudhari, ini fil madhi, dan ini fil-filnya fil mudhari. Ini sebagai khulasah saja biar antum tambah paham. Maka didomahkan huruf pertama dan dipatahkan satu huruf sebelum huruf yang terakhirnya. Yudrobu, yuktabu, sedang atau akan ditulis. Yukromu, sedang atau akan dimuliakan. Yang antum hafalkan ini apa? Ini dan apa? Kutiba dan yuktabu. Antum hafalkan dan jangan pernah antum lupakan. Kemudian penulis rahimahullah tidak membahas fi'il amr karena fi'il amr tidak ada bentuk majhulnya. Kenapa tidak ada bentuk majhulnya? Karena yang diperintah pasti diketahui. Pasti diketahui. Ya. Misalnya apa? Kalau misalnya orang Indonesia ya, memerintahkan orang lain misalnya. Kawino. Misalnya apa? Kawino itu artinya berarti apa? Nikahlah. Tahu yang diperintahkan ada atau tidak? Ada. Ya. Tapi susah dicari kan? Ayo. Gak ada niat sih. Makanya di sini disebutkan, penulis rahimahullah tidak membahas fi'il amr. Karena fi'il amr tidak ada bentuk majhulnya. Jadi, di sini perkataan mughayru sighar itu lebih daripada perkataan mabni majhul. Di dalam sarah ini, sarahnya Yusaymin dalam Sarah Al-Jurumiyah, Yusaymin menjelaskan tentang penjelasan Cara jurumiannya harusnya ada. Apa enggak ada? Kemarin ada. Ya, nanti aja, guys. Taklif lagi. Jadi, mughayyir shighah lebih baik daripada perkataan mabni majhul. Karena sesuatu yang mabni itu sesuatu yang tidak diketahui. Mabni majhul itu adalah mabni sesuatu yang tidak diketahui. Majhul itu tidak diketahui. Karena terkadang fa'ilnya itu maklum diketahui, seperti firman Allah Ta'ala. Ya, khuliqal insan. Apa artinya? Khuliqal insan. Manusia telah diciptakan. Fa'il yang telah diketahui itu adalah lafzul jalalah. Itu ada lafzul jalalah. Akan tetapi tidak disebutkan. Ya, ini di syarah Al-Jurmiyah Firsaimin rahimahullah. Nah, kemudian kita masuk pada qala musannif rahimahullah babul mubtada wa khabar. Ini bab yang lebih seru daripada fa'il. Al-mubtada'u babul mubtada'i wal khabari. Ini bisa ditulis seperti ini. Babul mubtada'i wal khabari. Bab mubtada dan khabar. Apa itu mubtada? Wal ismu al marfu'u al 'ari 'anil awamil lafdhiyyati wal khabaru wal ismu al marfu'u al musnadu ilayhi nahwa qawlika zaidun qa'imun wa zaidani qa'imani wa zaiduna qa'imuna. Mubtada adalah isim yang dirafa'kan, marfu' yang terbebas dari amil-amil faktor yang bersifat lafaz atau verbal. Sedangkan khobar, khobar adalah isim marfu ini ada kurungi seperti anak isim marfu yang disandarkan kepada mubtada, artinya musnad. Musnad itu disandarkan. Paham dari sini? Contoh perkataannya Zaidun qa'imun. Zaidani qa'imani. Kemudian Zaiduna qa'imuna. Antum lihat antara khobar. Ini mana khobar, mana mubtada? Mubtada ini di awal, Mas. Jadi ana kasih seperti ini biar mudah. Ini seperti ini. Kemudian khobar, ya, hijau. Ya, karena khobar itu mesti hijau. Biru toska dan hijau. Perpaduan yang tidak serasi. Tapi kalau zaman sekarang, ini adalah warna-warna milenial seperti ini. Kalau dulu enggak ada warna yang disukai seperti ini, ada. Nah, ini Zaidun qa'imun. Zaidun itu apa? Mubtada, Mas. Jadi antum, kenapa ana warnai seperti ini? Karena ini mubtadanya yang ana apa? Berikan warna biru toska. Zaidun qa'imun sebagai khobar. Kenapa? Kalau Zaid saja tidak bisa dipahami, tapi qa'imun telah berdiri atau sedang berdiri atau berdiri. Zaid berdiri, misalnya itu Frisky Syaribun, tapi belum ada Frisky Mutazawij, belum saatnya, belum ranahnya. Zaidani qa'imani, dua Zaid telah berdiri. Antum lihat, ini mubtada'nya dan khobarnya juga harus dua. Jadi mubtada' dan khobar harus sama-sama jumlahnya dan jenisnya. Kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, itu namanya akurun, akur, ya, akur. Dua Zaid telah berdiri. Kemudian Zaiduna, az-Zaiduna qa'imuna, banyak Zaid telah berdiri. Banyak Zaid telah berdiri. Faham tak sampai di sini? Zaiduna di sini mubtada. Kenapa mubtada? Karena dia isim kata benda yang letaknya di awal kalimat. Ingat-ingat itu, mubtada di awal kalimat. Kemudian khobar itu yang melengkapinya, yang melengkapinya. Makanya disebutkan di sini Syekh Imam Ibnu Ajurram tidak menyebutkan isim yang dirofakkan yang letaknya di depan. Tidak ada masalah tentang depan dan belakang. Bukan mendefinisikan ismun yaqa'u fi awal jumlati, bukan. Walaupun mubtada bisa didefinisikan seperti itu, isim yang terletak di awal kalimat. Tapi terkadang mubtada itu bisa diakhirkan juga. Mas Wibi, kopi, Allahu Akbar. Dewasa. Pokoknya gak ada yang selamat lah. Siapa yang ngantuk langsung. Ayo iskono. Sebelum disantelap katanya. Allahumma baik. Hasan. Nah. Itu ada di sana. Ya. Wal mubtada'u qismani, dhahirun wa mutmarun. Mubtada itu ada qismani, ada dua bagian. Dhahirun wa mutmarun. Fadhahiru ma taqaddama dhikruhu wal mutmaru isna asyara wa hiya ana wa nahnu anta wa anti wa antuma antum antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna nahwu qawlika ana qa'imun wa nahnu qa'imuna wa ma ashbaha dhalika. Wal mubtada'u, sekarang mubtada itu qismani, mubtada itu ada dua bagian. Zahirun, ya, kurang kasrahnya. Zahirun, oh ini kasrahnya malah di sini. Wa mutmarun, dan mutmar, sama halnya dengan fa'il tadi. Ada zahir dan ada mutmar. Fadzahiru ma taqaddama dzikruhu, zahir itu sudah dijelaskan. Ada Ahmad, ada Zaid, ada yang lainnya. Itu untuk secara zahirnya sudah kelihatan bahwa isim itu apa? Itu adalah apa? Mubtada. Isim, isim zahir di situ. Nah, wal mutmaru isna asyara, domirnya itu ada 12. Dan 12 itu tadi pengecualiannya apa? Tadi huma yang perempuan dan antuma yang perempuan. Wa ya ana, 12 tadi itu adalah ana, ya. Kemudian nahnu, anta, kemudian anti, antuma, antum, antunna, huwa, wahia, wahuma, wahum, wahunna. Ya. Paham ya? Ini artinya tahu enggak? Ya. Ada yang tahu, ada yang enggak. Sekarang mencongak sedikit. Mas Firman, antuna tahu enggak? Apa artinya antuna? Antuna. Antu. Lupa ayo. Pak Sis, antuna. Belum. Ya. Maka besok mungkin harus berikan tuna antum. Biar jadi antuna. Mas Haris. Allahumma barik. Ewa. Antuna apa Mas Haris? Allahumma barik. Belum tahu. Kopi Mas Haris. Eh, lu apa antuna? Belum tahu. Tulis halaman anu, belum tahu juga. Ayo. Tadi antuna apa? Dan. Nah, sekarang tadi mana? Antuma. Bukan Pak Arjuno. Padahal Pak Arjivan sudah panik ya. Lover. Ya, jadi ana itu aku, nahnu itu kami, anta itu kamu, anti itu kamu perempuan. Kemudian wa antuma kalian berdua, perempuan dan laki-laki. Sama antum kalian laki-laki, antunna kalian perempuan, wahua dia laki-laki, wahia dia perempuan, wahuma dia laki-laki dan dia perempuan, wahum mereka laki-laki, wahunna mereka perempuan. Ya, ana minta antum hafalkan itu. Hafal-hafal tertulis. Ya, enggak hafal-hafal doa, enggak hafal-hafal lagi. Ya, ditulis terus di perkataanmu, ana qaimun, aku berdiri. Nahnu qaimuna, kami berdiri dan apa yang semisalnya. Wa ma asbaha dzalika. Sekarang. Ya. Wal khabaru qismani, mufradun wa ghairu mufradin. Nah, sekarang tadi ya, mubtada. Mubtada itu tadi ada isim zahir dan isim apa? Mudmar. Sedangkan khobar itu juga ada dua. Wal khobaru kismani, mufradun wa ghairu mufradin. Fal mufradu nahu zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun. Mufrad itu contohnya apa? Zaidun berdiri. Wa ghairul mufradi, mufradi. Ini yang kurang harokat-harokat dilengkapi dulu mas. Mufradi arba atu asya'a. Nah sekarang pertanyaan, kenapa asya'a bukan asya'in? Kenapa asya'a? Apa boleh? Taksir penane asya. Ada enggak asyain? Sudah, asyain enggak? Di situ sama halnya dengan apa? Ahmadum jadi Ahmada. Asya'u, asya'a. Ini mudhaf ilaih mas. Al-jaru wal-majruru. Al-jaru al-majruru. Wal-majruru. Jar majrur itu apa tau? Harusnya antum bertanya. Ya, antum harusnya bertanya kok jar wa majrur padahal dari awal itu khafat. Antum lihat di sini apa? Itu semuanya ada khafatnya. Kenapa di sini sebagai jar wa majrur? Karena tidak ada khafat dan mahfud. Ada. Adanya jar dan majrur. Itu. Tidak ada khafat wa mahfud. Artinya sebagai waduh. Waduh. Allah musta'an. Musibah Pak Sis. Musibah. Kabinah mana? Indah musik itu. Allah musta'an. La hawla wa quwwata illa billah. Wa dzarfu dan dzarf keterangan. Dzarf keterangan wal fi'lu. Wal fi'lu dan fi'il. Ma'a fa'ilihi. Ma'a fa'ilihi. Wal mubtada'u. Wal mubtada'u. Ma'a khabarihi. Nahwu qawlika. Zaidun fiddari. Wa zaidun indaka. Wa zaidun qama abuhu. Wa zaidun jariyatuhu dahibatun. Khabar itu dua macam. Khabar itu dua macam. Pertama mufrad. Dan ghairu mufrad. Maksudnya apa mufrad itu? Mufrad itu tunggal mas. Ya, makanya kalau misalnya dikatakan bagaimana cara mengatakan menghafal mufrad itu tunggal, antum bayangkan bujangan. Bujangan itu adalah mufrad. Paham? Mufrad. Ya, insyaallah. Mufrad dengan bangga disapa dengan senyuman. Ha ha ha. Ghair mufrad. Sedangkan ghair mufrad itu apa? Tazawuj. Sudah nikah. Sudah nikah. Dino iki aku kena terus. Ada yang berteriak seperti di dalam hatinya. Dino iki aku kena terus ya. Makanya disebutkan di sini khabar mufrad contohnya Zaidun qaimuna di awal contoh ya Zaidun qaimuna kenapa karena Zaidun itu satu itu mubtada qaimuna berdiri satu juga yang berdiri sehingga di sini apa sebutannya mufrad maksudnya adalah bentuknya tunggal. Tidak ada dua, tidak ada susunan, hanya satu saja. Ya. Kemudian, jadi ini khabar mufrad contohnya. Kemudian khabar ghairu mufrad ada empat macam. Ada empat macam. Jar dan majrur, dzaraf, fi'il beserta fa'ilnya, mubtada beserta khobarnya. Maksudnya apa? Khobar itu bisa beranak pinak sampai cicit. Nanti. Jadi khobar itu bisa beranak pinak. Antum itu bisa seperti membayangkan khobar itu seperti bawang merah. Diuncai masih ada dalamnya, diuncai kulitnya masih ada dalam. Terus itu namanya khobar. Kenapa? Karena khobar itu dalamnya ada apa? Ada empat macam jenisnya. Jar, majrur, dorof, fi'il beserta fa'ilnya. Fi'il beserta fa'ilnya disebutkan apa? Jumlah fi'liyah. Antum tulis di sini apa? Jumlah fi'liyah. Kalimat yang diawali dengan fi'il. Paham sampai sini? Kemudian mubtada beserta khobarnya adalah jumlah ismiyah. Kalimat yang diawali dengan isim. Paham ya? Jumlah. Jumlah itu kalimat. Hah? Dorof keterangan, Pak. Dorof itu keterangan. Ada dorof zaman, dorof makan, dan yang lain. Nah, nanti akan disebutkan. Jar majrur, dorof keterangan, fi'il beserta fa'ilnya, atau disebut jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan fi'il, dan juga jumlah ismiyah. Nanti akan ada kalimat yang diawali dengan isim. Ya. Jadi apa? Khobar ghairu mufradin ada empat macam. Ingat-ingat dulu. Khobar terdiri dari dua. Apa? Mufrad wa ghairu mufrad. Nah, ghairu mufrad itu apa? Jar wa majrur. Kemudian dorof. Kemudian apa? Fi'il dan fa'ilnya. Kemudian mubtada dan khobarnya. Ingat-ingat tuh. Ya. Contoh perkataan di sini Zaidun Fiddari. Contoh perkataanmu adalah Zaidun Fiddari. Apa Zaid terus tuh? Ini adalah termasuk yang di sana favorit menggunakan kata nama Zaid. Ada Zaid, ada Zayid. Beda lagi. Zaid beda lagi. Jadi Zaid koma abuhu. Zaid ayahnya telah berdiri. Kemudian juga sebutannya Zaid budak perempuannya pergi. Jariyatuhu dahibun. Zaid jariyatuhu dahibun. Paham sampai sini? Jadi maksudnya apa? Ini khobar, Mas. Nah, tadi kita contohkan khobar itu apa dengan warna apa? Kuning. Kok kuning? Hijau. Ya, warna hijau. Warna hijau. Kemudian indaka ini namanya apa? Fiddari jar majrur. Fiddari apa? Jar wa majrur. Kemudian indaka di sini dorof. Kemudian qama abuhu ini fi'il dan fa'ilnya yaitu apa? Jumlah fi'liyah. Kemudian jariyatuhu dahibatun ini apa? Jumlah ismiyah. mubtada dan khobar. Paham enggak? Zaid ini adalah semuanya mubtada. Yang warna hijau semuanya apa? Khobar. Paham atau tidak empat macam ini? Paham? Sampai paham? Ya, Allah barik. Hah? Tidak bisa, Pak. Fa'il sama mubtada bedanya apa, Pak Azimah? Fa'il kemarin kuncinya, Pak, kunci. Ada fi'il dulu. Kalau mubtada letaknya awal. Dan ya, di balik pertanyaan antum akan jadi paham. Dan. Beda lagi, lebih baik bertanya daripada gini. Akan ditanya. Yang seperti itu akan ditanya. Ya. Qala syarih wafaqahullah, telah berkata pensyarah Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimi hafizallah, semoga Allah memberikan taufik kepadanya. Tuh, bagaimana? Allah Azza wa Jalla memudahkan beliau. Ya. Kemarin 100 ribu orang datang ke daurah ini. Kemudian ya, Allah Azza wa Jalla memudahkan kitabnya beliau dipelajari, diulang terus bercabang kebaikannya. Begitu juga nanti ketika antum ini memahami apa yang antum pelajari ini, kemudian antum sampaikan kepada orang lain, itu dengan izin Allah itu akan menambah antum menjadi lebih faham lagi. Ingat-ingat itu. Kalau antum ingin faham, maka antum harus mengajar. Gak ada orang yang Ustaz, ana sendiri, ana mufrad. Maka antum mengajar diri antum sendiri dengan murojaah. Paham kan ini sih? Ya. Jadi tidak ada namanya kemudian apa? Sudah mufrad. Ya. Eh, sengana enggak terus ya. Nanti enggak kepanjangan. Ya, dzakara al-musannifu rahimahullahu as-salisa war-rabi'a min al-marfu'ati wa huma al-mubtada'u wal-khabaru. Ya. Jadi di sini dzakara al-musannifu musannif penulis bu ini rungono tulisannya ya, berarti harus ditulis absyir ya, di sini tulis seperti ini, jadi biar anda juga bisa mengikuti langsung ya. Penulis telah menyebutkan ya, bagian ketiga dan keempat dari pembahasan marfu'at. Itu apa? Isim-isim yang dirafa'kan. Ya. Maksudnya apa? Tiga dan empat dari tujuh bagian. Paham? Apa tol? Boleh. Boleh. Ayolah Hasan. Ya Allah. Sudah mulai bermain dengan ya Hasan. Dzakar al-musannif ya, Mas Ahmad Sobirin mengatakan, dan Mas Sobirin Ahmad mengatakan, boleh ora? Tidak mikir. Ayo. Dzakar al-musannif rahimahullah ats-tsalitsa war-rabi'a min al-marfu'at. Nah. Jadi Mas Ahmad Sobirin mengatakan, apakah boleh musonifnya diletakkan di sini. Al-musannifu dzakara boleh. Paham ya? Nah, 3 dan 4 wahuma, dan keduanya itu adalah mubtada dan khobar. Paham ya? Mubtada dan khobar. وحد المبتدا بقوله هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظيه وهو مبني على ثلاثه اصول. Lihat, dan penulis rahimahullah memberikan batasan tentang definisi mubtada dengan perkataannya, ya, ya, isim, ya, biar cepat. Berikan batasan dalam definisi mubtada dengan perkataannya isim yang dirafakkan marfu yang terbebas dari amil-amil faktor yang bersifat lafadz verba. Wahwa, dan mubtada mabniyun, mabni berdasarkan 3 landasan pokok. Yang pertama, annahu ismun, dia adalah isim, maka tidak boleh berupa fi'il dan tidak pula harf, huruf. Paham sampai sini? Jadi dia harus isim. Dia harus apa? Isim. Kemudian yang kedua, dia adalah marfu. Ya. Dia harus dalam keadaan marfu. Tidak boleh mansub dan makhud. Ya. Paham sampai sini? Kemudian wasalisu, dan yang ketiga, annahu arin anil awamil lafziyah. Dia ya terbebas dari amil-amil verba. Dia dia terbebas dari amil-amil, maksudnya kosong dari amil-amil faktor yang bisa mengubahnya. Kemudian lam yataqaddamahu syai'un minal awamil mu'assirati hukman. Ya, maksudnya kosong dari amil-amil yang bisa menjadi, dan tidak ada yang mendahuluinya, tidak ada sesuatu pun, yang mendahulunya dari berbagai faktor yang bisa berpengaruh pada hukumnya. Paham sampai di sini? Maksudnya apa? Ini hukum asalnya dari mubtada, ini apa? Marfu. Marfu. Kalau ditambahi ada sesuatu yang lainnya, ya, misalnya ada fi dan yang lainnya, maka huruf jar dan yang lainnya nanti akan beda lagi hukumnya. Akan beda lagi hukumnya. Paham sampai di sini? Nah, sekarang fal mubtada'u marfu'un bi'amilin ma'nawiyyin wa al-ibtida'u. Nah, ini ma'nawi. Ya, ma'nawi. Jadi mubtada itu dirofakkan dengan faktor yang tidak terlihat wujudnya, maknawi, yaitu posisinya di depan ibtidak. Maknawi dan bu'nawi enggak ada, Pak. Ya. Kemudian summa haddal khabara faqala huwa al-ismul marfu'ul musnadu ilaihi. Ya. Kemudian di sini penulis menyebutkan bahwasanya memberikan definisi, ya, kemudian penulis memberikan batasan definisi khabar. Ya, definisi apa? Khabar. Khabar adalah isim marfu yang disandar kepada mubtada musnad. Khabar mabni berdasarkan pada tiga landasan. Yang pertama, harus dia berupa isim, maka tidak, maka fala yakunu fi'lan, maka tidak berupa fi'il ataupun huruf. Dan ini secara hukum aslinya, bi'tibari aslihi. Faqad yakunu jumlatan fi'liyatan kama sayati. Dan bisa juga khabar berupa jumlah fi'liyah. Bagaimana akan ada penjelasannya? Akan ada penjelasan. Ya. Paham di sini? Nah, sekarang wasani annahu marfuun fala yakunu mansuban wala mahfuzan. Ya. Ini sama halnya. Tadi yang ini A yang pertama, ini kedua, ini yang ketiga. Karena kasih garis ini nanti agar memudahkan kedepannya ketika nanti merapikan kita sudah tahu. Ya, yang kedua sama persis. Sama persis. Karena pada hakikatnya mubtada dan khabar hukumnya adalah saling melengkapi dan persis. ya, dan persis. Ada yang mau tanyakan? Yang kedua, dia harus dalam keadaan marfu, tidak boleh mansub dan mahfud. Wasalisu annahu musnadun ilaihi ay ilal muqtada'i wa huwa hukmun alaihi wa bihi tatimmu fa'idatul muqtada'i. Nah, kemudian yang ketiga, yang ketiga, apa itu maksudnya yang ketiga ini? Ayo, yang ketiga, landasan yang ketiga dari khobar, dia harus disandarkan kepada mubtada. Maksudnya adalah kepada mubtada, kepadanya. Maksudnya Mas Haris, ayo semangat, Allah mubarik. Sufantum, lihat orang-orang yang terbiasa ngantuan itu kurang minum, Mas. Ngantuk. Orang-orang yang terbiasa ngantuan kurang minum dan peredaran darahnya tidak lancar. Ima itu karena terlalu sering capek dan diforsir, atau yang kedua karena apa yang menjadi istirahat asupannya tidak berimbang. Ustaz ngajar bahasa Arab atau kesehatan, Ustaz? Dua-duanya. Karena yang anak inginkan agar antum itu sehat dan fokus pada apa yang disampaikan. Kalau nanti ada dari antum tidur atau ketiduran atau tidur-tiduran, ana khawatir barokah dari ilmu tidak didapatkan secara sempurna. Eman-eman, Mas. Tahu eman-eman? Jadi kalau ana negur bukan berarti ana tidak sayang. Justru ana menegur itu karena ana sayang. Jadi antum harus paham itu. Wow, Ustaz yang unek-unek ke terus. Siapa yang unek-unek ke? Disayang, Mas. Astagfirullah. Ngerti ora bedone disayang karo dipendung? Nah, lanjut lagi. Jadi ketiga, dia harus disandarkan pada maksudnya, kepada kepadanya. Ya. Koma. Maksudnya adalah kepada mubtada. Kemudian fahuwa hukmun alaihi, dan dia mengikuti hukum dari muqtada. Wabihi, maka dengan muqtada maka akan muqtada maka kiri ya, jadi muqtada. Titik wewis. Lebihi, nah, mengikuti hukum mubtada, titik. Nah, dengan mubtada, khobar dengan mubtada maksudnya. Khobar dengan mubtada, maka akan memberikan faedah. Berarti memberikan faedah sempur nanya faedah mubtada dengan dengan menyandarkan kepada mubtada apa, dengan menyandarkan kepada, dengan menyandarkan kepada mubtada khobar kepada mubtada maka akan memberikan faedah sempurna sempurnanya mubtada. Faedah sempurnanya mubtada. Paham ya? Jadi ana ulangi. Wasalizu annahu musnadun ilaihi ai ilal mubtada'i fa huwa hukmun alaihi wa bihi tatimmu faidatul mubtada'i. Yang ketiga, dia harus disandarkan kepadanya. Maksudnya disandarkan kepada mubtada. Dia mengikuti hukum dari mubtada. Dengan menyandarkan khobar kepada mubtada, maka akan memberikan faedah sempurnanya mubtada. Makanya mubtada itu bisa diambil faedahnya, difahami apa yang diinginkan dari mubtada. Paham sampai sini? Kayak tadi, Zaidun qa'imun. Zaid berdiri. Kalau tidak ada qa'imun, Zaid ngapain? Zaid ngapain? Tidur, berdiri, ya, atau apa? Tidak dijelaskan. Maka harus ada tambahan apa? Qa'imun. Sebagai apa? Sebagai pelengkap. Pelengkap dari mubtada. Sehingga mubtada itu akan memberikan faedah yang sempurna, menjadi kalimat yang sempurna. Wa ana ma taqaddama min ikhraj al-hukmi min al-haddi yakunu al-mubtada'u huwa al-ismul 'ari 'anil awamil lafdhiyati wal khabaru huwa al-ismul musnadu ilayhi. Saya cuma diulang lagi, ditandaskan lagi oleh Syekh Hafidhahullah, yaitu berdasarkan apa yang telah berlalu dari ya ikhrajil hukmi minal haddi, dari pendetailan definisi hukum, definisi ya, maka mubtada itu adalah isim yang kosong dari faktor apa? Lafziyah. Ya, faktor-faktor yang apa? Ini yang bisa mengubahnya. Faktor-faktor yang bisa mengubah hukum aslinya. Kemudian kemudian dan khobar adalah isim yang disandarkan kepadanya, kepada mubtada. Paham ya? Mubtada dan khobar. Ada yang mau tanyakan? Kalau enggak lanjut. Ya lanjut. Tadi takon jawab dewi. Yo. Ya apa? Yo nek secara bahasa pengeluaran, pengeluaran hukum. Apa sih dihukum ki? Yang dikeluarke apa nih? Min ikhraji ma taqaddama min ikhrajil hukmi min haddi yakunu al-mubtada huwa al-ismul 'ari. Tidak ada sebutannya di sini marfu di sini, Mas. Hukum itu tiga tadi, Mas. Landasan tiga tadi. Ya. Ini tuh, coba antum lihat. Ya. Ini nah, antum lihat. Wahadul mubtada, maksudnya definisi ini loh, Mas. Hukumnya yang tiga ini loh, Mas. Ya. Maka isim, dia harus isim, dia harus marfu, dia terbebas dari amal-amal faktor yang berlibat lafziyah. Maksudnya kosong dari amal-amal faktor yang mengubah. Ya, makanya ana mengatakan apa? Pendetilan. Detilnya dari tiga tadi. Tiga hukum asalnya. Ya, Ustaz, tak tambahi ben rasumelang. Yo. Maka hukum asal, landasan mubtada yang ada tiga tadi lu, ada tiga tadi itu lu, besok omne. Ini kita tambah mumet mana? Ya wis. Paham gak maksudnya? Jadi ikhrajul hukmi maksudnya ikhraj taqaddama min ikhrajul hukmi min al haddi. Haddinya tadi itu batasan-batasan tiga tadi yang mabni. Oke Mas, barakallahu fiik. Ya, hukum asal landasan mubtada yang tiga tadi. Paham? Maka definisinya maka mubtada ya. Pendetailan hukum maka definisi mubtada itu adalah maka definisi mubtada itu adalah isim yang kosong dari faktor-faktor yang bisa mengubah hukum aslinya. Sedangkan khobar adalah isim yang disandar kepada mubtada. Paham ya? Kalau diterjemahkan secara telak antum enggak paham nantinya. Ikhrajul hukmi mengeluarkan hukum minal haddi dari batasan yakunul mubtada, maka mubtada adalah ini. Makanya ana coba membuat sesuatu yang lebih memudengkan antum dan membingungkan. Ya. Nah, sekarang tambahan. Wa masala dan penulis rahimahullah memberikan pemisalan. Ya, lahuma pemisalan apa? Pada mubtada dan khobar, mubtada dan khobar. Faqala dan beliau rahimahullah berkata, wa huwa ismun marfu'un nahu qolika, sebagaimana perkataanmu apa? Zaidun qa'imun, Zaid ya berdiri, dan dua Zaid berdiri. Kemudian juga apa? Wa Zaiduna, banyak Zaid berdiri. Fa Zaidu, maka Zaid adalah di kalimat tersebut adalah sebagai mubtada, dan dia adalah isim marfu yang dirofakkan kosong dari amil yang verbal atau apa faktor-faktor yang mengubah aslinya. Faktor-faktor yang bersifat lafaz verbal. Falam yataqaddamahu amilun lafziyun, dan tidak ada amil lafaz verbal yang mendahulunya. Juga amil maknawi yang tidak terlihat bentuknya. Yaitu posisinya terletak di depan. Wal khabaru, dan khabar qaimun, di dalam kalimat, kalimat tersebut apa? Qaimun, berdiri. Qaimani, keduanya berdiri. Kemudian qaimuna, ya, mereka berdiri. Fa salasa tuha, salasa tuha asma'un marfu'atun musnadatun ilal mubtada'i wa tatimmu biha ma'al mubtada'il alfa'idat. Nah, maka di sini maka dengan ketiganya, ya, artinya ketiga apa di situ? Ketiga apa di situ? Hah? Yaitu tadi fasala satu huma, tiga dari yang apa? Hah? Apa? Ya. Maka fasalah satu ha, ketiganya tiga apa di situ? Tiga apa? Mas Musajab. Tiga apa di situ? Hah? Asia. Asia. Mana Asia? Asia-nya mana? Itu tiga tadi, itu hukum asalnya. Pertama itu marfu. Yang kedua apa? Falam yataqaddama amil lafzi. Yang ketiga apa? Amilnya ma'nawi, ibtidak. Maka di sini apa? Asma'u marfu'atun musnadatun ilal mubtada'i. Nah, antum lihat hukum asal yang tiga dari marf apa? Khobar. Khobar mabni tiga. Yang pertama isim. Kemudian marfu, dia harus diandalkan kepada mubtada. Ini sama, makanya di sini adalah fasalasu, salah satu ha asma'un marfu'atun musnadun ilal mubtada'i, ya. Yaitu tiga landasan hukum khobar, yaitu asma'un marfu'atun, isim, isim, hah? Bukan mubtada, ini khobar ini, isim, isim yang dirofakkan dan disandarkan kepada mubtada, wa tatimmu biha, dan dengan hukum ketiga dari khobar tersebut bersama mubtada tersebut menjadi sempurna apa? Ma'al mubtada'il fa'idah, menjadi sempurna, ya, bersama dengan mubtada bisa memberikan fa'idah. Artinya di sini disandarkan kepada mubtada dengan hukum ketiga dari khobar, hukumnya maksudnya dengan dengannya. Hukum ketiga, hukum tiga, landasan tiga. Semoga Allah, kecil banget tulisannya, aduh. Awamil lafziyah, faktor-faktor apa saja Ustaz? Ini balik meneh. Si tak rambung si. Ya. An awamil lafziyah. Ya. Awamil lafziyah. Jadi faktor-faktor yang lafaz itu maksudnya lafaz verbal di situ kayak misalnya apa? Dari yang menyebabkan marfu'nya menjadi hilang. Kayak misalnya ada inna, kana. Itu nanti akan ada namanya nawasikh. Ada yang merusak hukum. Ya, yang harusnya marfu' menjadi apa? Mansub. Paham sampai di sini? Itu namanya apa? Awamil lafdiyah. Ya, awamil lafdiyah. Ya, lafaz-lafaz yang secara verbal itu bisa merusak hukum hukum asal dari suatu apa? Kayak misalnya harusnya dia khobar menjadi apa? Isim. Harusnya dia mubtada menjadi isim. Khobarnya harusnya mansub menjadi apa? Marfu menjadi mansub. Ini yang awamil apa? Awamil lafziyah. Nah, makanya disebutkan maksudnya bisa isim ya itu nanti ketika ada awamilnya, ada faktor pengubahnya, maka dia menjadi bukan mubtada lagi, tapi menjadi apa? Menjadi isim. Isim kana atau isim inna. Nanti ada kana dan inna. Awamil lafziyah itu ada 98 amil. Ada awamil sima'iyah, ada awamil qiyasiyah. Ya. Ini awamil lafziyah. Faktor-faktor lafziyah itu ada 98 faktor. Ada sima'iyah yang didengar 91, ada qiyasiyah yang dikiaskan sebanyak 7 awamil. Dan awamil sima'iyah itu ada 91. Dan itu ada 13 macam. Misalnya apa? Hurufu tajurru al-ism. Huruf yang menjarkan isim. Misalnya ba billahi. Ya. Misalnya ba marartu bi zaidin. Kemudian listi'anah katabtu bil qalami bi. Bi itu termasuk awamil yang bisa mengubah. Harusnya al-qalamu menjadi al-bil-qalami. Paham? Itu awamil. Awamil lafziyah itu seperti itu. Wokeh tenan lafziyah. Ya. Ada lam, ada min, ada ila. Sehingga di sini awamil itu bentuk umum. Apa saja yang bisa merubah yang hukum asalnya. Apa saja yang bisa merubah hukum asalnya. Misalnya ada. Ada khola. Ya. Misalnya apa? Ma ada yaumul arbi'a. Karena Nabi SAW ihtajama bi yaumul isnin, sulasa, wal khamis. Ma ada yaumul arbi'a. Ma ada yaumul arbi'a. Nabi SAW itu berbekam Senin, Selasa, Kamis. Dan Nabi SAW tidak berbekam pada hari Rabu. Yauma usibu Ayyub bil Bala. Yauma usiba Ayyub bil Bala. Hari di mana Nabi Ayyub itu diberikan bala, cobaan. Hadisnya dihasankan oleh Syalbani, walaupun para ulama yang lainnya mendhaifkan. Tapi yang rajih di sini hasan. Hadisnya hasan. Maka tidak boleh berbekam pada hari Rabu. Malam Rabu atau hari Rabu tidak boleh bekam. Tusuk jarum boleh tusuk jarum. Bekam enggak boleh. Bekam enggak boleh. Kayak misalnya kana wahwatuha, ini termasuk awamil lafziyah juga. Inna, kana, dan yang lainnya. Ya. Banyak sekali. Jadi kita lanjutkan. Ya, ini kalau misalnya tambahkan bersifat lafaz-lafaz verbal. Nah, ini misalnya di sini ya, tuliskan ya. Misalnya huruf misalnya adanya inna dan kana. Ya, wis. Paham. Yang penting antum sudah paham dulu. Pendetilannya ada waktunya, ada tempatnya tersendiri. Insyaallah bismillah. Kita lanjut dulu. Kemudian ya tadi sudah selesai ya. Watati mama'al mutada'ina. Tsumma dzakara al-musannifu anna al-mubtada'a qismani dhahirun wa mutmarun wa saqa amsalatuha. Ya. Di sini tadi ini disebutkan seperti ini. Menyebutkan bahwa mubtada tada itu ada dua macam, yaitu zahir dan mutmar. Dan penulis mengarahkan pada contoh keduanya. Wal mutmaru isna asyara naw'an. Dan mutmar itu ada 12 macam. Semuanya adalah dhamir kata ganti yang mabni posisinya Atau ya, ini udah capek. Mabni posisinya di mahali rofa mubtada sebagai mubtada. Jadi dan mudmar ini ada dua macam. Semuanya adalah dhamir kata ganti yang mabni posisinya rafa sebagai mubtada. Di mahali raf'in mubtada'in. Nah, wa tahqiqu anna al-mubtada'a fi dhamiri ana wa nahnu. Dan tahqiqnya di sini sebutkan. Dan penegasannya di sini, dan penegasannya bahwa mubtada itu bisa berupa dhamir kata ganti, yaitu bahwa ya maksudnya ini anda sebutin kata ganti pak, dhamir kata ganti. Karena ada yang dikatakan dari awal isim itu apa? Isim itu apa? Sawek, domer juga enggak ngerti. Ya, makanya ana tuliskan lagi di sini. Bis ben ya. Ya, nangke Pak Hadi. Wa tahqiqu anal mubtada'a fi dhamir yaitu ya, ana dan seterusnya. Ya. Ini ana nahnu. Sudah paham ya? Ini seperti ini. Nah, huwa mubtada an wa mattasala bihi huwa harfun la mahala lahu min al-i'rab. Huwa ya. An dan apa yang bersambung apa yang bersambung dengannya dengan bihi dengannya huwa harfun maka dia itu huruf. Ini an itu huruf ya, an an itu huruf la mahala lahu min al-i'rab tidak ada posisinya dalam i'rab artinya tidak bisa di'irabkan dia. Kenapa? Huruf harfun itu adalah apa? Lafdun laisa lahu makna illa ma'a ghairihi lafat yang tidak ada makna kecuali diperangkai dengan yang lainnya maka baru ada maknanya. An itu enggak bukan ya. Wa ini bukan wudi'a ini. Wudi'a diletakkan sebagai tanda alal mukhatab, tanda bagi yang diajak, bagi yang berbicara, yang diajak bicara, yang diajak bicara. Fa idza qulta, maka jika mukhatab yang diajak bicara, Pak. Kalau yang berbicara namanya mutakallim. Yang dibicarakan gaib. Kayaknya kalau misalnya pekan depan mana yang gaib? Bukan antum. Beritahukan nanti. Setelah ini selesai. Kerja dulu. Kata yang dulu. Maka jika engkau katakan, ya, anta qa'imun, engkau berdiri, maka mubtada-nya, ya, fal mubtada'u an wa ta, an dan ta, ini adalah huruf yang tidak ada posisinya di dalam i'rab. Wudi'a lidalati 'ala al-mukhatab, dan ini diletakkan sebagai tanda apa? Yang diajak bicara. Anta, kamu. Ya, anta. Ya. Artinya engkau. Ini anak tulis di sini biar antum paham. An katakan anta, anta qa'imun. Nah, ini engkau, maka mubtada'nya adalah an wa ta. Adalah an dan ta. Nah, sedangkan adalah an dan ta ini adalah huruf yang tidak ada posisinya dalam i'rab, dan ini diletakkan sebagai tanda yang diajak bicara. Artinya apa? An, an dan ta itu adalah satu kesatuan. Kalau dipisah, maka tidak ada makna dan posisinya dalam i'rab. Paham gak? Anta. Anta. Ya. Dari an awalan, ta, anti, antuna, an, pena lagi, an, tum. Antum, antuma. Mojai malahan. Walah. Ya. Paham toh? Ini anta. Sekarang tsuma dzakara anna al khabaru kismani. Nah, sekarang khabar sekarang. Kemudian penulis menyebutkan bahwa khabar itu dua macam. Mufrad dan bukan mufrad atau ghairu mufrad. Mufrad. Dan yang dimaksudkan, yang dimaksudkan dengan mufrad adalah yang bukan jumlah kalimat, dan bukan kalimat tidak sempurna. Tidak sempurna. La ma yuqalu. Ya. Bukan ma yuqabilu musanna wal jama'ah. Dan bukan oposisi lawan dari musanna dua objek ataupun jama'ah. Ya. Banyak. Dan misalnya contoh qaimun. Qaimuna. Qaimun. Ya, qaimun. Fi ma masala bihi huna. Sebagaimana yang penulis contoh kan. Panadiruhu qaimani wa qaimuna. Maka yang menjadi ya, oposisinya adalah qaimuna qaimani dan qaimuna. Qaimani dan wa qaimuna. Wa. Ya, paham ya? Lawan, Mas. Lawan, Pak. Lawan. Berseberangan. Maknanya tidak sama. Berselisih paham. Apa men? Fahad alaysa muradan huna. Ini bukan yang dimaksud dalam pembahasan ini. Namun yang dimaksudkan di sini adalah dengan mufrad adalah bil mufrad al jumlah tu wasibul jumlah adalah lawan dari jumlah. Itu ada yang kurang nggak? Lihat. Nggak. Apa yang ditulis di antum itu ada yang kurang nggak? Lampu mas, kalau gelap mas, tolong. Lawan dari apa? Kalimat sempurna dan kalimat tidak sempurna. Ya, sibul jumlah. Paham enggak nih? Jadi mufrad di situ itu lawannya jumlah atau sibul jumlah. Sebagaimana kita bahas tentang apa? Aqsamul kalam. Pembagian kalam itu ada tiga. Apa? Mufrad, al-jumlah dan sibul jumlah. Kalau isim kemudian fi'il dan harf itu adalah aqsam ajza'ul kalam. Aqsam pembagian ajza'ul kalam, bagian-bagian kalam. Paham enggak? Kemudian sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, falismul wahid dan isim yang satu menurut ahli nahwu qad yakunu mawdu'an li aktsari min makna. Menurut ahli nahwu isim yang satu menurut ahli ulama bisa dijadikan bahasa dari satu seperti prot, maka terkadang dimutlakkan pada pembagian untuk tanah dan jamak. Itu pula kadang masuk pada pembagian definisi kategori dan kategori untuk jumlah jumlah kalimat sempurna dan kalimat tidak sempurna. Subul aywa fattahada fi laqabihi annahu mufradun waqtalafa fi haqiqatihi waddalu ala haqiqatihi albabu alladhi yustamalu fihi. Dan terkadang keduanya itu ya berlainan dalam penyebutan makna pot dan berlainan secara hakikatnya yang menunjukkan dan pada hal tersebut adalah judul bab yang digunakan pada makna pot tersebut. Jadi tergantung antum judulnya mau bahas mufrad itu dari arah mana. Paham dong? Ada mufrad itu maknanya bagian dari musanna dan jamak. Ada mufrad itu apa? Mufrad itu lawan dari apa? Jumlah sempurna, kalimat sempurna dan kalimat yang tidak sempurna. Bahkan mufrad itu dipakai untuk bujangan. Maka tergantung mau dipakainya ke arah mana. Mau ke bujangan atau bujangan wati? Tergantung. Enggak lah, itu bukan mufrad lagi. Ya, itu sibul mufrad. Dudo itu sibul mufrad. Ya. Itu sibul mufrad, ya. Serius. Amal khabaru ghair al-mufradi faja'alahu arba'ata asya. Nah. Amal khabaru sedangkan. Nah, sedangkan khabar itu bukan apa? Bukan mufrad. Dan penulis menjadikan fath. Fath sesuatu itu ya bagian maksudnya. mau ditulis empat sesuatu piye. Misalnya Rizky pengennya langsung empat sesuatu kan nantinya jadi repot. Kemarin mengatakan langsung dua, Ustaz Ana langsung dua, dua sesuatu. Kan aneh. Misalnya ini misalnya saja. Tidak ada kaitannya dengan apa? Dengan mufrad. Makanya mufrad itu tergantung ke arah mana mau dibawa. Makanannya sudah warak belum, Pak? Nah, nanti, Pak. Bang, Pak. Belum nyampe, Pak. Sabar. Al-awal, yang pertama, ya, Pak Hadi sudah ke arah depan. Karena memang di sini tiap pagi ada kajian bahasa Arab, kitab Nahwul Wadhi. Sekarang penghuni, ya, penghuni dari kajian Nahwul Wadhi ini tinggal 5 pendekar. Bisa bayangkan dari semuanya awalnya 50 pendekar di jilid pertama dan jilid kedua menjadi tinggal 5 pendekar. Kalau sedang gaya itu ada sampai 7 pendekar. Karena itu dilakukan pada pagi hari. Pagi hari habis subuh langsung sampai jam 6. Jam 6 mereka langsung beranjak ke peraduan masing-masing. Al-awal yang pertama, al-jar wa majrur. Jar dan majrur. Dan penulis jar majrur itu apa, Pak? Jar majrur itu apa? Jar wa majrur itu apa? Wah. Amar catat jar wa majrur itu yang tandanya dom koma. Hah? Kasroh. Kok bertentangan? Sama pendekar ya. Dulu dia pendekar juga. Mana Pak Mar? Udofa. Udofa-udofilai, Masya Allah. Jar wa majrur itu bukan kemudian idhofah, walaupun sifatnya idhofah, tapi jar itu adalah adanya harf jar masuk kepada isim, kepada kata benda, sehingga kata bendanya itu menjadi apa? Majrur. Itu namanya jar wa majrur, bukan dhamma. Ya, kalau ada pagi langsung pagi komentar, kurang tenglengi. Yang jar dan majrur ya. Penulis memberikan ya, kasrah, Pak. Bagi jar dan majrur dengan perkataannya fidari. Perkataannya apa? Fiddar. Di dalam rumah. Fiddar apa? Dalam ruangan, rumah. Dalam rumah. Kemudian juga fil jumlati. Fi jumlati Zaidun. Dan dalam kalimat Zaidun fiddari. Ya, Zaid di dalam rumah. Ya. Itu maksudnya apa? Kenapa disebutkan di situ contoh Zaid fidari? Antum lihat fidarinya ini, Mas. Ini jar wa majrur. Paham enggak? Ini fidari. Ini jar wa majrur. jarnya itu adalah fi huruf jar, majrurnya adalah ad-dari. Ya. Mas Sugiarto, majrur itu apa di situ? Apa? Apa mas? Ya. Dari itu di dalam rumah. Itu maknanya di sini sebagai apa? Berlaku sebagai khobar. Kenapa khobar? Ini lu, tadi anak sebutkan nih keterangan di sini. Lihat, lihat, lihatlah, lihatlah. Tuh. Yang hijau apa ini? Keterangan. Nah nih, yang hijau ini khobar mas, bukan keterangan saja. Ya. Jar wa majrur ini fidari. Indaka keterangan. Indaka. Qoma abuhu fi'il beserta fa'ilnya. Jariyatuhu dahibatun. Ini mubtada beserta jumlah isminya. Ya. Ini kalau misalnya ini ya anak belum ini harusnya dibikin diagram. Jadi antum paham. Nanti insyaallah dibuatkan diagram. Paham ya? Wis A1 tablet ini. Antum ini. Ya. Jadi fidari di sini kan Zaidun fidari. Jadi fidari di sini sebagai khobar. Ya. Khobar. Kemudian wasani dorof. Yang kedua di sini sebagai apa? Dorof. Dua, yang kedua ad-dorf, dorof keterangan. Ya, penulis memberikan contoh apa? Indaka. Penulis indaka di sisimu, di sisimu dalam kalimat apa? Zaidun indaka. Ya, Zaid di sisimu. Zaid ada di sisimu. Maka maka inda di sini dorfun. Inda. Inda di sini apa? Ini sebagai apa? Inda berkedudukan sebagai keterangan. Keterangan. Kemudian ketiga ketiga apa? Ketiga apa? Ketiga adalah al-fi'lu ma'a fa'ilihi. Maksudnya apa? Jumlah ya. Jumlah fi'liyah mas. Jumlah fi'liyah. Yang ketiga. Sebentar. Yang Ya, Pak Rosso monggo. Yang ketiga. والثالث الفعل مع فاعله ومثل له بقوله قام أبوه في جملة زيد قام أبوه فقام أبوه فعل مع فاعله وخبر. Ya, yang ketiga fiil bersama fa'ilnya. Penulis memberikan contoh dengan perkataannya qama abuhu. Artinya telah berdiri bapaknya dalam kalimat zaidun. Zaidun sebagai mubtada telah berdiri bapaknya di sini qama abuhu. Ya. Berfungsi sebagai apa? Fi'il bersama fa'ilnya sebagai khobar. Kemudian warabi'u al-mubtada'u ma'a khobarihi wa masala lahu biqalihi. Ya. Dan yang keempat, ini terakhir. Oke. Yang keempat, Allah musta'an la hawla wa quwwata illa Itu belajar bahasa Arab paling cepat kayak gitu. Tapi enggak ngerti arti. Allah jajal memberikan hidayah kepada beliau. Yang keempat, mubtada ma'a khabarihi. Mubtada bersama khabarnya. Penulis memberikan contoh dalam perkataannya, itu apa? Jariyatuhu dahibatun. Jariyatuhu dahibatun. Ya, pembantunya pergi. Dalam kalimat Zaid, pembantunya pergi. Maka mubtada dan khabarnya dalam perkataannya jariyatuhu dhaibatun pembantunya telah memilih pergi berfungsi sebagai khabar Zaid. Adanya ya, demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Dorof, dorof itu keterangan, Pak. Iya. Iya. Dorof ini fi, Pak. Fi ini jar, huruf jar itu fi. Kalau inda ini bukan huruf jar, tapi dorof, Pak. Ada fauqa. Fauqa itu juga dorof. Ya, nanti akan ada penjelasan tentang apa dorof, apa itu jar pada waktunya. Barakallahu fikum. Ya, demikian yang kita bisa ambil faedahnya hari ini. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau mau di ini kalau habis sholat nambah 4 jam 16 menit. Maksudnya ini biar selesai nih. Di sini, Mas. Ini loh. Jadi mubtada khabar sudah selesai. Besok tinggal kana dan inna. Ya. Habis sholat 15 menit saja insyaallah.